Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhaniyallah wa'ayyakum minha. Ikhwanifillah, a'adhaniyallah wa'ayyakum. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di bulan Ramadan ini, ini kajian pertama kita di hari Rabu. Insyaallah kita akan melanjutkan kitab yang sudah rutin kita kaji di hari Rabu tersebut. Karena memang pembahasan tentang akidah adalah pembahasan yang sangat penting untuk meluruskan i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam dada kita agar sesuai dengan prinsip dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga pembahasan akidah itu hendaknya senantiasa continue, berkesinambungan, istiqamah, terus berjalan, sehingga seiring dengan waktu pemahaman akidah kita yang mungkin sebelumnya masih ada beberapa syubhat yang ada atau pernah kita dapatkan bisa terjawab melalui kajian-kajian akidah tersebut. Pembahasan kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, masih tentang pembahasan al-qadar, al-imanu bil-qadar wa maratibiha, atau maratibihi, beriman kepada takdir dan tingkatan-tingkatan takdir inda ahli sunnati wal jamaah, menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah. Terakhir kita sudah membaca sebagian penjelasan dari Asy-Syarih atau Syekh bin Baz rahimahullah, sampai pada ucapan beliau, wal ibadu lahum af'alun hum laha fa'ilun. Betul ya sampai di situ? Ya. Nah. Berkata Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, wal ibad, dan para hamba itu, lahum af'alun, mereka memiliki af'al, bentuk jamak dari fi'il, memiliki amalan-amalan, perbuatan, hum laha fa'ilun, mereka lah yang melakukannya, mereka lah yang mengerjakannya. Jadi para hamba, makhluk, itu memiliki amalan-amalan, pekerjaan, perbuatan, dan perbuatan tersebut dinisbahkan kepada mereka. Mereka lah yang mengerjakannya secara hakiki. Ay, lahum af'alun haqiqatan mansubatun lahum. Beliau menjelaskan lagi, maksudnya adalah mereka para hamba itu memiliki af'al, memiliki perbuatan-perbuatan, haqiqatan, secara hakiki, bukan majaz. Ini penegasan beliau ini sebagai bentuk bantahan terhadap kaum Jabriyah. Kaum Jabriyah itu sebuah kelompok menyimpang yang meyakini bahwasanya hamba itu tidak memiliki perbuatan. yang berbuat itu bukanlah para hamba. Hamba hanya sekedar ya dipaksa di dalam melakukan perbuatan. Kalaupun suatu perbuatan dinisbatkan kepada seorang hamba, maka itu hanya sekedar majaz. Sekedar kiasan. Ini menurut keyakinan batil mereka. Yaitu kelompok apa? Jabriyah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya para hamba itu memiliki af'al, perbuatan-perbuatan. Secara hakiki, mansubatun lahum, yang dinisbatkan, disandarkan kepada mereka. Fal'abdu huwal musalli, maka hambalah yang disebut sebagai orang yang sholat. Ketika kita melihat ada orang sholat, berarti orang tersebut sedang melakukan pekerjaan apa? Sholat. Ya, si A sedang sholat, maka kita katakan bahwasanya A tersebut sedang sholat. Sholat adalah perbuatan dari si hamba tadi, bukan perbuatan selain orang tadi. Ya, si A sholat, maka perbuatan sholat itu adalah milik si A tadi, bukan milik siapa-siapa. Wassaim, jika ada seorang hamba berpuasa, kita sekarang sedang berpuasa, maka perbuatan puasa kita dinisbatkan kepada kita. Ya, kita yang sedang berpuasa. Walhaj, begitu juga orang yang berhaji. Wahuwazani, begitu pula hamba. Jika ada seorang hamba yang berbuat dosa zina, waliyadubillah, maka dikatakan bahwasanya si hamba tadi yang melakukan dosa tersebut, bukan selainnya. Wassariku, begitu pula pencuri. Wahuwalba'i'u walmushtari, begitu pula ada orang yang berjual beli, ada penjual, ada pembeli. Si penjual melakukan perbuatan apa? Menjual. Pembeli melakukan perbuatan apa? Membeli. Dan masing-masing perbuatan dinisbatkan kepada pelakunya. Wahwan nakih wal mutalliq, orang yang menikah, orang yang mentalak. Ila ghairi dzalika lahum af'alun, dan yang selainnya dari perbuatan-perbuatan, lahum af'alun, milik mereka lah perbuatan-perbuatan tersebut secara hakiki. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan hissi, sesuai dengan apa yang dilihat oleh kasat mata, memang demikian. Ya. Antum sedang berpuasa, maka kita katakan antum berpuasa. Antum orang yang sedang berpuasa. Ya. Dan sesuai dengan akal sehat demikian pula. Akal sehat memahami bahwasanya orang yang sedang berpuasa, ya dialah yang berpuasa. Perbuatan puasa itu adalah milik dia, bukan milik selain pelakunya. Akan tapi kemudian yang harus kita yakini adalah fallahu subhanahu khaliquhum wa khaliqu af'alihim. Dan Allah lah yang menciptakan mereka semua, para hamba itu Allah yang menciptakan mereka, wa khaliqu af'alihim, dan yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Ya, kita semua yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memiliki perbuatan, maka perbuatan kita pula yang menciptakan adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Badan kita, jasad kita, kepala dari ujung kepala sampai kaki. Ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita semua, bagian tubuh kita yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik jasad maupun ruh kita. Yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula segala apa yang kita lakukan. Kita diam, itu juga merupakan makhluk Allah. Allah yang menciptakan. Kita bergerak, pergerakan kita itu juga yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berjalan, kita membaca, kita menulis. Apapun yang kita kerjakan, semua perbuatan kita adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi yang kemudian berjalan siapa? Apakah Allah yang berjalan? Tidak. Yang berjalan adalah makhluk tersebut. Ya. Si A berjalan. Si A membaca. Si A menulis. Ya. Si A pergi ke masjid. Si A sedang sujud. Dan sebagainya. Semua perbuatan itu adalah milik siapa? Milik pelakunya. Dinisbatkan kepada pelakunya. Tapi yang menciptakan semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa dipahami. Oleh akal sehat memang demikian. dan inilah yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah keyakinan yang sahih. Dalilnya apa? Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat yang ke-96. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan yang menciptakan apa yang kalian amalkan. Jelas, ini nas yang sharih, nas yang tegas, yang menyatakan bahwasanya Allah lah pencipta kalian, kita semua, para hamba, dan Allah pula yang menciptakan apa? Amalan-amalan para hamba tersebut. Ya, naam. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin. Bersamaan dengan itu, khawani fillah barakallahu fikum, tadi yang disebutkan adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, berpuasa, haji, sholat. Tapi ada perbuatan maksiat, berzina, wal-iyadzubillah. Yang lebih parah dari itu apa? Perbuatan kufur, kekufuran. Apalagi? Asyirik, kesyirikan. Sehingga di sana kita bisa memahami ada dua jenis perbuatan. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Yang menciptakan siapa perbuatan itu? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa? Al-imanu bil qadar khairihi wa syarri. Beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Sudah kita jelaskan apa makna itu, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai perbuatan-perbuatan baik. Sebagaimana dijelaskan di sini, ya. Allah mencintai keimanan, iman yang ada pada seorang hamba. Allah mencintai ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, ibadah yang ikhlas karena Allah, Allah mencintainya. Sebaliknya, Allah membenci perbuatan-perbuatan jelek, kekufuran, kesyirikan, al-ma'asi, al-kabair, dosa-dosa besar, Allah membencinya. Ya. Bersamaan dengan itu, kita meyakini apa? Allah yang menciptakan itu semua. Allah yang menciptakan perbuatan baik, Allah pula yang menciptakan perbuatan buruk. Tapi bersamaan dengan itu, Allah mencintai perbuatan baik tersebut, dan Allah pula yang membenci perbuatan tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, beliau jelaskan di sini, wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhibbul muttaqin, mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Wal muhsinin, mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan, berbuat baik. Baik ihsan di dalam bermuamalah dengan sama makhluk Allah, maupun ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muqsitin, begitu pula Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat qist, yaitu berbuat keadilan. Wala yardha 'anil qaumil fasiqin. Akan tapi Allah tidak ridha kepada orang-orang yang berbuat kefasikan. Wala yuhibbul kafirin, Allah tidak cinta, Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kekufuran, orang-orang kafir. Wala yardha li'ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya kekufuran. Allah tidak ridha kekufuran yang dilakukan oleh para hamba. Ya. Ini apa ikhwani fillah barakallahu fikum, sekaligus membantah apa? Membantah keyakinan batil dari kelompok Jabriyah. Ya, kelompok Jabriyah yang tadi sudah kita singgung. Karena kelompok Jabriyah itu meyakini apa? Meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, Allah mencintainya. Kalau terjadi, berarti Allah mencintai. Allah menghendakinya, Allah mencintainya. Allah meridhoinya. Ya? Sehingga tidak jarang dari orang-orang Jabriyah itu yang kemudian terjatuh pada dosa-dosa besar, bahkan terjatuh pada kekufuran dan kesyirikan. Yang mana ini tidak lain adalah syubhatnya orang-orang musyrikin. Ya? Yang ada di zaman Nabi. Ya? Nah. Maka terbantahkan dengan apa yang beliau jelaskan ini. Ya? Tidak semua yang terjadi di alam semesta ini Allah mencintainya. Tidak mesti segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini Allah meridainya. Wala yuhibbul fasada. Dan Allah juga tidak mencintai kerusakan. Tidak menyukai yang namanya al-fasad, kerusakan. Fayuhibbul khaira wa ahlah. Allah mencintai kebaikan dan yang melakukan kebaikan. Wa yakrahu syarra wa ahlah. Allah membenci kejelekan dan pelaku kejelekan. Yuhibbul iman. Allah mencintai keimanan wa taqwa dan ketakwaan. Wa yakrahul fasada wal kufra wa dhalala. Allah membenci kerusakan, kekufuran dan kesesatan. Wa kullu 'abdin muyassarun lima khuliqa lahu. Dan setiap hamba dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan baginya. Lamma sa'ala as-sahabatu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kanatil umuru muqaddaratan wa maktubatan fa fimal amalu, kalau seandainya perkara-perkara itu seluruhnya muqaddarah, sudah ditakdirkan, wa maktubah, sudah dituliskan di catatan takdir, fa fimal amal. Para sahabat bertanya, kalau begitu buat apa kita beramal? Kalau semuanya sudah Allah tentukan, ya? Kalau semuanya sudah Allah takdirkan, sudah Allah ya tuliskan di catatan takdir, masing-masing dari kita ini sudah ditentukan, ada yang di antara hamba-hambanya ada yang ditentukan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ditentukan. Si A penghuni jannah, si A penduduk neraka, si B penduduk neraka, sudah ditentukan itu semua. Termasuk kita yang ada di sini, yang duduk di majelis ini, semuanya sudah ditentukan. Apakah kita termasuk ahlul jannah? Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana jami'an minhum. Atau mungkin sudah ditentukan termasuk ahlun nar wal'iyadu billah. Mudah-mudahan tidak. Ya. Tapi kita semuanya sudah ada takdirnya masing-masing. Sudah ditentukan, bahkan sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum apa diciptakannya langit dan bumi. Maka para sahabat sempat bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu buat apa kita beramal? Kalau sudah ditentukan takdir kita. Apakah kita penghuni jannah ataukah penghuni neraka, waliyadu billah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam membimbingkan. Ya, beliau bersabda menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah bimbingan yang penting untuk kita ingat selalu. Apa itu? Beliau bersabda, i'malu, beramallah kalian. Perintah dari Nabi untuk apa? Untuk beramal. Bukan berarti kalau kita beriman bahwasanya segala apa yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya telah ditakdirkan Allah, kita beriman kepada hal tersebut, bukan berarti kemudian kita, kemudian untuk apa? Malas beramal. Ya. Bukan berarti kemudian kalau kita beriman kepada takdir, menjadikan kita meninggalkan amalan. Karena apa? Karena bersandar kepada takdir. La. Tidak seperti itu bimbingan Rasulullah SAW. Beliau membimbingkan, i'malu, beramalah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap orang akan dimudahkan mengerjakan amalan sesuai dengan apa yang telah dia diciptakan baginya. Itu sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li'amali ahlis sa'adah. Adapun orang-orang yang berbahagia, ahlus sa'adah bisa juga dimaknakan ahlul jannah. Orang yang sudah ditakdirkan menjadi ahlul jannah, penduduk surga, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk jannah. Amalan penduduk jannah apa? Amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan. Maka berbahagialah bagi barang siapa yang dia dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk jannah. Dimudahkan dia untuk beriman, mengimani apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sahih. Dimudahkan, dilapangkan hatinya untuk menerima agama yang di didakwahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, lapang dadanya untuk menerima akidah-akidah ahlu sunnah wal jamaah, dimudahkan dia untuk mendatangi majelis-majelis ta'lim, duduk di majelis-majelis ta'lim menimba ilmu agama, dimudahkan dia untuk menghafal Al-Quran sejak kecil, walhamdulillah, dimudahkan dia untuk menghafalkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dimudahkan untuk sholat, puasa, umrah, haji, dan sebagainya. Berbahagialah orang yang diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Itu amalan-amalan ahlul jannah. Wa amma ahlus syaqawah, lanjut beliau, adapun orang-orang yang celaka, yaitu ahlun nar, yang telah ditakdirkan menjadi ahlun nar, fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang celaka, yaitu ahlun nar waliyadzubillah, baik berupa kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, ya. Naam, dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Baz melanjutkan, fad-darajatul ula وهي علم الله قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما. Maka derajat takdir, tingkatan takdir yang pertama yaitu ilmu Allah. Ya, ada yang masih ingat kemarin bait syair yang mencakup 4 tingkatan takdir? Ada yang bisa menghafal? Ada? Apa? 4 tingkatan takdir? Ada yang bisa menyebutkan? Ilmun, kitabatu, maulana, wa masyiatuhu, wa huwa ijadun wa takwinun. Maka derajat yang pertama, tingkatan yang pertama dari takdir, yaitu ilmu Allah, qad kana yunkiruha ghulatul qadariyah. Ini adalah tingkatan yang diingkari oleh qadariyah yang ekstrim. Gulatul qadariyah ini maknanya adalah qadariyah yang gulat, yaitu yang ekstrim. Qadiman, di zaman dahulu kala, yaitu yang mana awal munculnya adalah di zaman-zaman tabi'in, ya, di zaman-zaman generasi tabi'in. Di situ mulai muncul orang-orang qadariyah yang mana sebagian sahabat masih hidup. Thumma raja'u an dzalika, kemudian mereka rujuk dari akidah menyimpang tersebut. Maksudnya adalah qadariyah yang generasi berikutnya meninggalkan akidah tersebut karena jelas-jelas batil, kebatilannya sangat terang dan jelas. Ya, bagaimana mungkin seorang hamba berani mengingkari ilmu Allah? Bagaimana seorang hamba berani meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui perkara-perkara sampai perkara itu benar-benar terjadi? Ini sangat jelas penyimpangannya, sangat jelas kebatilannya. Sehingga qadariyah generasi selanjutnya itu meninggalkan akidah batilah tersebut. Wa mungkiru hal yauma qalilun, dan di masa ini yang mengingkari ilmu Allah sedikit. Kama dzakaral muallifu rahimahullah, fa ilmullah al asya wa kitabatuhu laha. Sebagaimana yang disebutkan oleh muallif, maka derajat yang pertama dari takdir mengandung dua hal, yaitu ilmu Allah dan pencatatan takdir. Pencatatan segala sesuatu di Al-Lauhul Mahfuz. Wa ammad darajatus tsaniyatu, adapun derajat yang kedua. Ini jamnya betul? Sampai jam berapa? Maghrib. 6:07 ya. Baik. Wa ammad darajatus tsaniyatu, adapun derajat yang kedua dari takdir, kaunuhu khaliqal asyai wa kaunuhu masyiatuhu nafidatun. Itu bahasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu dan apa yang Allah kehendaki, yaitu berupa kehendak, ya, iradah kauniyah, atau nama lainnya adalah masyiah, istilah lainnya adalah masyiah, itu pasti terjadi. masyiah Allah pasti terjadi. Adapun tingkatannya adalah masyiah dulu, baru khalq, baru penciptaan. Yukadzibu bihi 'amatul qadariyyati minal mu'tazilati wa ghairihim. Derajat inilah, tingkatan kedua inilah yang didustakan oleh mayoritas pengikut Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah dan selainnya. Waqad sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusu hadhihi al-ummah. Dan Rasulullah telah menamai mereka dengan sebutan majusinya umat ini. Al-majus humul ladzina yaquluna inna lil'alami khaliqaini. Siapa itu orang-orang majusi? Orang-orang majusi itu adalah orang-orang yang agama memiliki apa? Agama majusi. Apa agama majusi itu? Yaitu agama yang meyakini, ya, mereka adalah orang-orang yang mengatakan alam semesta ini punya dua pencipta, punya dua Tuhan. An-Nur, menurut mereka, Tuhan yang pertama adalah Tuhan cahaya. Wahuwa khaliqul khair. Mereka cahaya inilah pencipta kebaikan, Tuhan kebaikan. Wadzulmah, Tuhan yang kedua adalah Tuhan kegelapan. Wahuwa khaliqus syarr. Kegelapan inilah Tuhan kejelekan, pencipta kejelekan. Ini agama apa? Agama majusi. Meyakini ada dua pencipta. Pencipta kebaikan apa? Cahaya. Pencipta kejelekan adalah kegelapan. Ini ikhwani fillah barakallahu fikum, akidah sesat majusi ini sangat disayangkan, ya, banyak di masukkan melalui tontonan-tontonan anak-anak di masa ini. Kita harus hati-hati. Ya, film-film kartun, film-film apapun lah. Ya. Banyak di antara film-film tersebut yang mendoktrinkan keyakinan ini. Ya. Maka kita harus hati-hati. Ya. Banyak di antara anak-anak kaum muslimin yang tidak sadar bahwasanya di tontonan-tontonan mereka tersebut mengandung kebatilan-kebatilan yang semisal ini. Di antaranya adalah doktrin agama majusi disusupkan melalui tontonan-tontonan film. Nah, makanya kita harus hati-hati, ya. Wa ha'ula'i min jinsil ladzina asyraku al-ibada fil af'al. Maka hakikatnya mereka, yaitu Qadariyah, itu sejenis dengan orang-orang yang menyekutukan para hamba di dalam perbuatan mereka. Waqalu innal ibada yakhluquna af'alahum. Kenapa? Karena mereka mengatakan para hambalah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ini Qadariyah. Ya. Mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan perbuatan hamba itu ya hamba sendiri, bukan Allah. Wa annaha laysat muqaddaratan 'alaihim hadhihi al-af'al. Dan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba tersebut bukanlah sesuatu yang ditakdirkan. Ya. Bal humul ladzina yaf'alunaha wallahu laisa khaliqan laha. Mereka meyakini bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut para hambalah yang melakukannya dan Allah bukan penciptanya. Wa hadza min jahlihim wa dhalalihim. Dan keyakinan ini muncul karena kebodohan mereka dan kesesatan mereka. Wa umul mu'tazilatu wal qadariyyatun nufatu. Yaitu mereka dari kalangan Mu'tazilah dan Qadariyah Nufah. Yaitu kaum Qadariyah yang menafikan takdir. Wahum bihada qad kadzabu Allah wa rasulahu wa saru bihada kafirin. Dan mereka dengan sebab akidah batil ini mereka telah mendustakan Allah. Karena Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Saffat. Ya. Ayat yang ke-96. Allah sendiri yang menegaskan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maka bagaimana mereka bisa berani menyatakan bahwasanya Allah bukanlah pencipta perbuatan para hamba. Maka ini jelas-jelas bentuk mendustakan Allah dan begitu pula mendustakan Rasulnya. Sehingga hukum orang-orang yang memiliki akidah seperti ini adalah wasaru bihadza kafirin. Mereka menjadi orang-orang yang kafir. Hukumnya adalah kekufuran. Perbuatan seperti ini, keyakinan seperti ini termasuk kekufuran. Nah. Kita lanjutkan sedikit, ya. Wa minal qadariyati al-mujbarah. Qadariyah itu ada dua jenis. Qadariyah yang menafikan takdir, baik yang menafikan ilmu Allah atau menafikan penciptaan Allah terhadap perbuatan para makhluk. Di sana ada jenis qadariyah yang kedua, yaitu qadariyah yang berlebihan di dalam menetapkan takdir, sampai akhirnya apa? Mengingkari bahwasanya para makhluk memiliki kehendak dan memiliki qudrah. Kelompok yang disebut Jabriyah. Tapi di sini diistilahkan dengan Mujbarah. Ya, sama. Maksudnya adalah kelompok Jabriyah. Wahumul Jahmiyatu wa asbahuhum. Mereka adalah dari kalangan Jahmiyah. Jadi kelompok Jahmiyah itu punya akidah dalam permasalahan takdir adalah akidah Jabr. Jahmiyah itu menisbatkan atau nisbah kepada Jahm bin Sofwan, pencetus kelompok Jahmiyah. Dalam permasalahan takdir, keyakinannya adalah Jabr, Jabriyah. Washbahuhum, dan yang semisal mereka, alladzina yaqulun innal 'abda majburun laisa lahu fi'lun. Mungkin penjelasannya agak panjang ya, jadi kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'nillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.